Dalamnya samudra, sedalam cintaku. Luasnya angkasa, seluas kasihku. Ku persembahkan lagu hanya untukmu sebagai tanda kasihku. Aku cinta padamu. Tegarnya karang di laut setegar cintaku. Untuk terus bersamamu sampai akhir nanti. Tiada seorang pun mampu memisahkan kita berdua. Hanya Tuhan yang punya kuasa. Bening embun pagi, sebening cintaku. Putihnya awan di langit, seputih jiwa. Aku cinta padamu. Tegarnya karang di laut setegar cintaku. Untuk terus bersamamu sampai akhir nanti. Cinta padamu.